إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله رحمكم الله. Marilah pada kesempatan yang baik ini kita mengingat kembali ya, supaya kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Ikhlas kalimat yang ringan diucapkan oleh kita, tapi dahulu salaf rahmatullah alaihim merasa berat dengan kalimat ini. Perhatikanlah saudaraku semuanya, semoga Allah merahmati kalian. Setelah kita berusaha memperbaiki zahir amalan kita, kita berusaha agar sholat kita sesuai dengan Nabi alaihi salatu wassalam, puasa kita dan ibadah-ibadah yang lain, maka jangan lupa untuk selalu memperbaiki keikhlasan hati kita. Kita ambil ibrah, ketika seorang itu tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sia-sia apa yang dia amalkan. Bukankah dahulu munafikun di zaman Nabi alaihi salatu wassalam salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan apa akhir yang mereka dapatkan? Apakah di akhirat kelak mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inilah di antara yang harus kita perhatikan tentang isi hati kita, tentang ikhlasnya hati kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah rahimakumullah. Allah Rabbuna jalla wa ala menggambarkan orang-orang yang ikhlas itu diantaranya adalah yang seperti disebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Insan. Allah menyatakan wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Maka mereka wayut imunat ta'am, memberikan makanan, memberikan makanan dari hasil usaha mereka. Yang kita tahu ketika seseorang apa melakukan kerja kemudian mendapatkan hasil usaha ya, dan merasa bangga dengannya, biasanya dia akan kikir, dia akan pelit untuk mengeluarkan apa yang menjadi hasil usahanya tersebut. Tapi demi cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berikan makan ya, dari hasil usaha mereka tersebut. Ala hubbihi, ya, kepada orang-orang yang mereka cintai, ya, kepada orang-orang miskin dan kepada para tawanan. Kemudian di situ disebutkan Allah Subhanahu wa taala, "Innama nut'imukum liwajhillah." Sesungguhnya kami melakukan hal itu semua, mengorbankan apa yang kami punya dari sesuatu yang kami cintai adalah liwajhillah, dalam rangka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di jannah kelak. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak butuh kepada kalian balasan, mukafaah, respon yang baik, diagungkan, diterima di masyarakatnya. Bukan itu yang kami inginkan. Tapi yang kami inginkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kami pula tidak mengharapkan terima kasih dari kalian. Ahibati fillah rahimakumullah. Inilah gambaran orang-orang yang saleh. Dan dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahmatullah alaihi, ucapan ini innama nut'imukum liwajhillah tidaklah terlahir dengan lisanul maqal mereka, tapi ini terlihat dalam lisanul hal mereka. Yang seperti ini disebutkan juga oleh Al-Imam Sa'id bin Jubair dan juga Al-Imam Mujahid, bahwasanya disebutkan demikian bahwa Allah Subhanahu wa taala tahu ucapan mereka dari hati-hati mereka, maka Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Oleh karena itu ahibati fillah rahimakumullah, kita lihat amalan kita. Kalau amalan itu merupakan sholat puasa sendiri, mungkin amalan itu ringan bagi kita. Tetapi ketika kita telah berkumpul bersama, kemudian kita merasa telah berbuat suatu jasa yang besar, kemudian hanya dipandang sebelah mata, sudahkah kita bisa menghilangkan perasaan-perasaan yang merusak keikhlasan dari hati kita? Sudahkah kita bisa berusaha menjaga agar pahala amalan kita tetap dan bisa kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Marilah kita jawab masing-masing pertanyaan ini dan kita lihat ke dalam diri kita masing-masing. Ahibati fillah rahimakumullah. Juga marilah kita lihat hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, di mana Rasul alaihi salatu wassalam mengingatkan tentang masalah ikhlas ini. Beliau ingatkan ta'isu abdud dinar, ta'isu abdud dirham, ta'isu abdul khamisah. Celaka hambanya dinar, celaka hambanya dirham, celaka hambanya kain. Itu uqtiya radiya, kalau mereka diberi mereka akan ridho. Tapi kalau tidak, kata Nabi SAW, sahita, mereka akan marah. Ya. Ini orang yang beramal karena dunia. Mungkin berkumpul bersama temannya, ya. Tapi ketika mereka tidak mendapatkan jatah bagian, akan terucap ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan-ucapan yang merusak amalan, ucapan yang miring dan seterusnya. Wa idza syika falan tumkisa. Ya. Kalau mereka kena duri, kata Nabi alaihi salatu wasalam, maka mereka tidak bisa mengeluarkan ya duri itu dari kakinya. Ini kata beliau alaihi salatu wasalam. Maka di akhir hadis beliau alaihi salatu wasalam mengingatkan kepada kita. Mengingatkan kepada kita tentang sifatnya orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuba li rajulin as'asa ra'suhu muhabbaratun qadamahu. Maka kata Nabi alaihi wasallam, tuba li rajulin. Ya, sungguh tuba itu adalah milik seseorang. Pohon di jannah. Ya. Pohon di jannah itu adalah milik seseorang yang rambutnya acak-acakan, yang kedua kakinya berdebu. Akhadha bi anana firasihi, yang dia mengambil tali kekang kudanya. Wa in kana fil khirasah kana fil khirasah. Kemudian ketika dia ditempatkan di kedudukan sebagai penjaga, maka dia akan terus ya melazimi pekerjaan tersebut. Dia akan terus berusaha menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Ya. Tidak kemudian dia mengeluh, saya dari dulu cuma ditempatkan jadi tukang parkir dari awal sampai akhir, padahal saya sudah senior, padahal saya sudah ngaji lama, padahal tidak demikian. Karena yang jadi ghoyah dia adalah al-jannah, bukan yang lainnya. Ada pintu kebaikan, bersegera dilakukan. Ya. Wa in kana fi saqah. Kalaulah dia ada di tempat yang paling belakang, tukang memberi air kepada untuk kebaikan mujahidin. Kana fi saqah. Dia tetap melazimi pekerjaannya tersebut. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mensifati mereka wa in sta'dana lam yu'dan alai. Kalau dia minta izin, tidak diberi izin. Ini kesempurnaan sifatnya, tidak ingin tinggi di hadapan manusia, tapi menginginkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa in safia lam yusaffa. Kalau dia ingin memberikan satu bantuan atau syafaat, tidak akan diterima karena dilihat dia orang yang rendah. Ahibati fillah rahimakumullah. Tapi orang yang seperti ini ya, kata Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi alaihi salatu wasalam, adalah yang mendapatkan tubah, yang mendapatkan pohon di jannah, yang mendapatkan al-jannah, yang mendapatkan kebaikan. Maka mari kita berkaca pada diri kita masing-masing. Setiap kali kita beramal, baik amal sholat ataupun amalan yang sifatnya bersama-sama dengan saudara-saudara kita, sudahkah kita bisa menjaga hati kita untuk ikhlas, untuk memang betul-betul kita mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala? Bukan kemudian kita beramal supaya omongan kita didengar. Kalau kemudian omongan kita tidak dengar, kemudian kita tidak mau kembali beramal atau berkomentar dengan komentar-komentar yang itu bisa merusak pahala yang kita dapatkan. Wa na'udzubillah. Ahibati fillah rahimakumullah. Dengarlah firman Allah Subhanahu wa taala. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzil lahabir. Dan ketahuilah, apabila kuburan itu telah di apa, mayit-mayit telah dibangkitkan dari kuburnya, wa husila ma fis sudur, dan ditampakkan apa yang menjadi isi hatinya, inna rabbahum bihim yauma idzil lahabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tahu dengan segala yang kita lakukan. Dan ketahuilah, hari itu akan datang, maka persiapkanlah baik-baik untuk kedatangan hari itu dengan mari kita bersama-sama saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, menata ulang setiap niatan yang akan ketika kita akan melakukan satu amalan. Aku lu masami'tu astaghfirullah wa lakum wa sa'iril mu'minin innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ahibati fillah rahimakumullah. Sesungguhnya godaan untuk tidak ikhlas dalam setiap amalan yang kita lakukan tidaklah hanya diterima oleh orang-orang macam kita, bahkan oleh pendahulu kita yang solih pun mereka mendapatkan godaan untuk melakukan hal seperti itu. Hanya saja kejujuran iman mereka, benarnya iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika nasihat datang mereka dengan mudah melaksanakannya dan menepis hal-hal yang hendak merusak keikhlasan hati mereka. Tidaklah kita lupa bagaimana ketika Nabi alaihi salatu wasallam telah melakukan Fathu Makkah, kemudian beliau bersama 12.000 personil bertolak untuk menyerang Hunain, menyerang kabilah Hawazun, dan kemudian beliau kembali dengan membawa ghanimah yang sangat banyak. Yang dalam kisah itu kita tahu bahwa ketika itu kaum muslimin sempat kocar-kacir, dan siapa yang dipanggil Nabi alaihi salatu wasallam? Di antaranya adalah Ainal Ansar. Di mana orang-orang Ansar? Ketika telah tiba masa pembagian ghanimah, maka tidak sedikit pun ghanimah diterima oleh orang-orang Ansar. Dibagi oleh Nabi alaihi wasallam kepada mereka al-mu'allafatu qulubuhum, sehingga timbullah perkataan di antara mereka. Maka kemudian Nabi alaihi wasallam memanggil mereka dan kemudian menasihati mereka, yang di akhir nasihat itu diingatkan, wahai kaum Ansar, kalian itulah orang yang paling dekat dengan aku. Jika suatu kaum berjalan di suatu tempat dan orang Ansar di tempat yang lain, maka aku akan bersama orang Ansar. Kemudian Nabi Alaihissalam juga mengingatkan, kalaulah tidak ada hijrah, maka aku adalah seorang Ansar. Dan kemudian beliau mengingatkan, apakah kalian lebih suka pulang ke Madinah membawa unta dan kambing, ataukah kalian lebih suka pulang ke kota Madinah bersama dengan Nabi kalian? Maka sadarlah mereka ketika itu akan niatan, pentingnya ikhlas. Demikianlah ahibati fillah. Maka pantaslah mereka menjadi orang yang dilabeli radhiyallahu anhum, dengan segala kebaikan yang ada pada mereka, dengan segala kejujuran iman yang ada pada mereka. Maka ahibati fillah rahimakumullah, sekali lagi, ketika kita ingin mendapatkan janji seperti yang dijanjikan kepada mereka, ikutilah jalan mereka, jadilah salafin yang jujur dalam setiap amalan dan perbuatannya. Wallahu ta'ala bisawab. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa aslih data bainihim wahdihim subulas salam wa jannibhumul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma aslih sababana, Allahumma aslih sababana, Allahumma aslih sababana. Subhanakallahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimish shalah.